إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا الله وإياكم semestinya yang memberikan faedah kepada kita pada saat ini adalah Ustazuna Muhammad Rijal Hafizahullah Ta'ala. Namun karena satu dan lain hal beliau berhalangan, maka kita manfaatkan waktu kekosongan ini untuk saling mempelajari dari agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk saling mengingatkan tentang dinul Islam, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh majelis-majelis yang seperti ini adalah majelis yang penuh dengan barakah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mereka saling mempelajarinya, illa nazalat 'alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Wahaffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Wahasyiyatuhumur rahmah, dan rahmah akan menaungi mereka. Wazakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut-sebut mereka di sisi para malaikatnya. Maka ini di antara fadilah dari majalisul ilm yang semestinya untuk kita bersemangat untuk menghidupkannya. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sebenarnya dan sejujurnya kita merasa malu dan minder ya untuk duduk di sini menyampaikan ilmu kepada antum sekalian, karena minimnya modal ilmu kita untuk diberikan kepada antum sekalian. Dikatakan faqidu syai la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu enggak bisa memberi. Makanya ketika tadi pagi pagi WA ana bingung ini. Mau ngisi apa ini? Mau nyampaikan apa ini? Ya sedapatnya. Kemudian yang kedua mungkin karena kita kurang terbiasa untuk menyampaikan di hadapan masyarakat atau di hadapan orang yang banyak, ya, sehingga afan-afan saja, ya. Dari tadi pagi itu, ya, pagi di WA anak nggak bisa tidur itu. Ini kalau antum mau pegang ini badannya hangat, ya. Hatinya deg-deg-deg-deg. Artinya apa? Itu harap dimaklumi, ya, kalau misalnya dalam penyampaian itu ada ya belepotan atau apa, ya. Namun mau tidak mau, ya harus seperti itu. Kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya? Tentunya tidak ada. Mimman da'a ila Allah, daripada orang yang berdakwah kepada Allah, wa 'amila shaliha, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk muslimin. Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah beliau mengatakan, dan insyaallah antum semua sudah menghafalnya dan mempelajarinya, ya, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula aish apa Abdurrahman? Al-ula apa? Asif? Al-ilmu. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari empat hal. Yang pertama beliau sebutkan al-ilmu. Kita wajib belajar. Kita wajib mengetahui. Mengetahui apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyyih, mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian setelah kita mengetahui, yang kedua apa? As-saniyah dafa, ya, al-amalu bihi, mengamalkannya. Setelah tahu, diamalkan. Was-salisah apa? Mahfud ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Ya, mau enggak mau harus diajarkan ilmu ini, ya, supaya terjaga ilmunya dan tersebar. Ar-rabi'ah apa? As-sabru 'alal adafi, bersabar atas gangguan-gangguan yang dihadapi ketika melakukannya. Dalilnya antum sudah hafal, wal 'asr innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, ya, Allah di sini bersumpah dengan masa yang mana kita hidup di dalamnya, terus berjalan, tidak akan pernah berhenti. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya yang namanya manusia itu merugi, ya, manusia di dalam menjalani waktu-waktunya itu merugi, ya, kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, beramal salih, wa tawasaw bil haq, saling nasihat menasihati untuk melakukan al-haq, wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati untuk bersabar. Maka itu sebagai motivasi bagi kita dan antum sekalian di masa depan untuk mau menyampaikan ilmu yang telah antum dapatkan. Kemudian untuk mengisi kekosongan yang ada ini, insyaallah taala kita akan sama-sama membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Namun sebelum kita masuk kepada kitab ini, ada baiknya kita baca biografi terjemah tentang muallif. Al-Imam An-Nawawi beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Ya, An-Nawawi ini adalah nisbah kepada Nawa. Nawa adalah suatu daerah yang ada di Hauran di Suriah. Beliau adalah seorang fuqaha, seorang alim besar dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Beliau lahir di bulan Muharram tahun 631 Hijriyah di daerah yang namanya Nawa. Dilahirkan dari kedua orang tua yang saleh, ya. Orang tua yang saleh akan melahirkan anak-anak yang besar, anak-anak yang saleh pula. Dan ketika beliau berumur 10 tahun, beliau mulai menghafal Al-Quran, membaca fikih kepada sebagian para ulama yang ada di sana, yang ada di Nawa. Beliau di masa kecil adalah seorang yang lebih mengutamakan talabul ilmi dibandingkan bermain-main. Asy-Syaikh Yasin bin Yusuf Al-Marakisi, beliau pernah melewati daerah tersebut, daerah Nawa. Kemudian beliau melihat bahwasanya Al-Imam An-Nawawi sedang membaca Al-Qur'an. Dan ketika sedang membaca Al-Qur'an, teman-teman sebayanya mengajak beliau untuk bermain. Namun beliau tidak mau. Dan terus dipaksa oleh teman-temannya, ayo main, ayo main. Akhirnya tidak mau dan menangis karena dipaksa terus untuk bermain. Ya. Kemudian setelah itu beliau tetap membaca Al-Quran. Maka ketika Asy-Syaikh Yasin bin Yusuf Al-Marakisi melihat hal tersebut, beliau mendatangi bapaknya Al-Imam An-Nawawi dan menasihatkan kepada bapaknya agar supaya Al-Imam An-Nawawi difokuskan untuk menuntut ilmu agama. Maka bapaknya mengabulkan nasihat tersebut. Ya. Akhirnya pada tahun 649 Hijriah, beliau Al-Imam An-Nawawi bersama bapaknya pergi ke Damaskus untuk talabul ilm. Ya. Di Madrasah Daril Hadis, beliau tinggal di Madrasah Rawahiyah yang berada di timur Masjid Al-Umawi. Beliau adalah seorang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, baik di masa kecilnya atau di masa mudanya. Yang mana pada umumnya pada usia seperti ini, kita masih senang bermain-main. Namun tidak dengan beliau. Beliau seorang yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Dan bahkan beliau merasakan kelezatan yang sangat di dalam menuntut ilmu yang tidak beliau rasakan pada selainnya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim Ibn Adham. Lau alimal muluk wa bena'ul muluk ma nahnu fihi min as-sururi wan na'im lajaladuna 'alaihi bis-suyuf. Kata Al-Imam Ibrahim bin Adham, andaikan para raja dan putra mahkota para raja, ya, mereka mengetahui kebahagiaan dan kenikmatan yang kita rasakan, yang kita rasakan oleh thullabul ilm, lajaladuna, niscaya mereka akan merebut kenikmatan tersebut dari kita walaupun harus dengan pedang. Umumnya yang namanya orang paling bahagia itu para raja dan putra mahkota. Namun kata Ibrahim bin Adham, kebahagiaan mereka itu tidak seberapa dibandingkan kebahagiaan yang dirasakan oleh para thullabul ilm. Dan seandainya mereka mengetahui begitu besar bahagia dan nikmatnya di dalam menuntut ilmu, mereka akan merebut kebahagiaan tersebut dari kita, dari para thullabul ilm, walaupun harus dengan pedang. Nah, antum seyogyanya di dalam menuntut ilmu merasakan hal ini, merasakan kelezatan dan kenikmatan. Beliau adalah seorang yang sangat semangat di dalam membaca dan menghafal. Beliau bisa menghafal kitab At-Tanbih dalam waktu 4.5 bulan. Kemudian beliau juga menghafal Rub'ul Ibadat dari Al-Muhadzab kurang dari 1 tahun. Di dalam 1 hari beliau memiliki 12 pelajaran kepada masyayikh, ya, kepada guru-guru beliau, ya. Antum di sini berapa pelajarannya? Hah? 3. Ya. Kemudian beliau mulai menulis pada tahun 660 Hijriyah. Ketika itu beliau berumur 30 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberkahi umurnya dan beliau tuangkan ilmu-ilmu beliau di dalam karya-karya tulisnya. Maka di antara karya tulis beliau, ya, sangat banyak, ya, di antaranya adalah Syarah Sahih Muslim, ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada Al-Majmu' Syarhul Muadzab, ada Tahdzibul Asma wal Lughat, ada Al-Minhaj fil Fiqhi, ada At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu sebagiannya, ya. Dan Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengomentari tentang Al-Imam Al-Syafi'i, fa innal hafidha An-Nawawiyya rahimahullah min ashabi Syafi'i al-mu'tabarati aqwaluhum. Sesungguhnya Al-Hafidh An-Nawawi, beliau termasuk para ulama yang bermadhab Syafi'i yang pendapat-pendapatnya diperhitungkan, dianggap. Wa min asyaddi syafi'iyyati hirsan 'ala at-ta'lifi. Dan beliau termasuk ulama Syafi'iyah yang paling semangat di dalam menulis. Faqad allafa fi fununin syatta. Beliau menulis pada fan-fan yang banyak. Pada al-hadis ada karya tulis beliau, ya. Pada akhlak ada karya tulis beliau, ya, dan seterusnya. Fil hadis, pada hadis, wa ulumi al hadis, ya. Wa allafa fi ilmi lughah, dan beliau juga memiliki karya tulis dalam ilmu bahasa, yaitu kitab Tahdzibul Asma wal Lughat. Wa huwa fil haqiqati min a'lamin nas, dan beliau pada hakikatnya adalah manusia yang paling alim. Wallahir wallahu a'lam annahu min akhlasin nasi fit ta'lif. Dan yang zahir wallahu a'lam, bahwasanya beliau adalah manusia yang paling ikhlas di dalam menulis. Buktinya, li'anna ta'lifatihi rahimahullah intasharat fil alamil islami. Karena karya-karya tulis beliau tersebar di dunia Islam. Fala takadu tajidu masjidan illa wa yuqra'u fihi kitab Riyadhus Shalihin. Maka hampir-hampir engkau tidak dapati suatu masjid pun kecuali dibacakan padanya kitab Riyadhus Shalihin. Di sini dibaca enggak? Dibaca, ya, sama Ustadzuna Saiful Bahri. Wa katab wa kutubuhu masyhuratun mabsuusatun fil 'alam mimma yadullu 'ala sihhati niyyatihi. Dan kitab-kitab beliau terkenal dan tersebar di dunia, yang mana ini menunjukkan bahwasannya benarnya niat beliau di dalam menulis. Fa inna qabulan nasilil mu'allafat minal adillah ala ikhlasin niyyah. Maka sesungguhnya manusia menerima karya-karya tulis ini menunjukkan bahwasannya ikhlasnya niat orang yang menulis tersebut. Jelas, ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi wafat di tahun 676 Hijriyah di bulan Rajab tanggal 24. Itu beberapa terjemah biografi tentang beliau. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang kitab Al-Arba'in. Wa hadhihi al-arba'un yanbaghi li talibil ilmi an yahfadhaha. Dan kitab Arba'in ini sepantasnya bagi talibul ilm untuk menghafalnya. Jadi kalau bisa antum dihafal. Li'annaha muntakhabatun min ahaditsa 'adidatin. Karena Al-Arba'un ini dipilih dari hadis-hadis yang beragam. Wa fi abwabin mutafarriqah, dan masuk pada bab-bab yang berbeda-beda. Bi khilafi ghairiha minal mu'allafat, berbeda dengan karya tulis yang lainnya. Walau nadarna ila umdatil ahkam, kalau kita lihat kepada kitab Umdatil Ahkam, lawajadnaha muntakhabah, kita dapati kitab tersebut berisikan hadis-hadis yang sudah dipilih. Lakinnaha fi babin wahid, akan tetapi hadis itu hanya pada satu bab, yaitu bab al-fiqhi. Ammal arba'un an-nawawiyah, adapun arba'in nawawiyah, fahiya fi abwabin mutafarriqatin mutanawwi'atin, maka hadis-hadis yang ada padanya masuk pada bab-bab yang banyak yang beragam. Wa nahnu nasta'inu billahi ta'ala fit ta'liqi 'alaiha wallahu al-muwaffiq. Ya. Jelas ya? Kemudian disebutkan nama kitabnya adalah Al-Arba'un. Arba'un berapa? 40. Tapi hadisnya? Hah? Ya. Di sini dijelaskan waqad allafa mu'allafatin katsiratan min ahsaniha hadzal kitab. Dan Al-Imam An-Nawawi telah menulis karya tulis yang banyak, di antara yang terbaiknya adalah kitab ini Al-Arba'un An-Nawawiyah. Wa hiya laysat arba'in. Namun hakikatnya kalau kita lihat jumlah hadisnya bukan arba'in, bukan 40. Bal hiya isnan wa arba'un. Bahkan jumlah hadisnya adalah 42. Tapi namanya Al-Arba'un 40. Lakinnal Arab yahdifunal kasra fil a'dad. Ya, tapi yang namanya orang Arab, mereka biasa menghilangkan pecahan di dalam bilangan. Fayaqulun, maka mereka mengatakan Arba'un 40. Wa in zada wahidan aw isnain, walaupun lebih satu atau dua. Aw naqasa wahid aw isnain, atau kurang satu atau dua. Ya, orang Arab biasa ya, misalnya 41, 42 bilangnya Arba'un, atau misalnya 38, 39 dibilang 40, ya pecahannya dihilangkan. Barakallahu. Kemudian kita masuk kepada hadis yang pertama. Qala al-muallif al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala an amiril mu'minin abi hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ رَوَاهُ إِمَامَ الْمُحَدِّثَيْنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِبْنُ إِبْرَاهِيمَ إِبْنُ الْمُغِيرَةِ إِبْنُ بَرْدِسْبَةَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ Ibnu al-Hajjaj, Ibnu Muslim, Al-Qushairi, An-Naisaburi. Fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafsin, Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang kedua, Amirul Mukminin Abu Hafs, Umar Ibn Al-Khattab Ibn Nufail Ibn Abdul Uzza Ibn Rayah Ibn Abdullah Ibn Qurt Ibn Razah Ibn Adi Ibn Ka'ab Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Banyak banget ya. Ini kalau di bahasa Indonesia apa nih panggilannya? Bapak, kakek, terus apa lagi atasnya? Beliau dilahirkan di Makkah 13 tahun setelah kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah orang yang sangat keras terhadap kaum muslimin. Kemudian setelah beliau masuk Islam, maka masuk Islamnya beliau adalah menjadi pertolongan bagi kaum muslimin, menjadi jalan keluar bagi kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Di mana sebelum beliau masuk Islam, kaum muslimin beribadah dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi. Namun karena beliau orang yang pemberani dan ditakuti oleh kaumnya, ketika beliau masuk Islam, kaum muslimin berani terang-terangan di dalam melakukan ibadah mereka. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma abadanallaha jahratan hatta aslama Umar." Dan tidaklah kita beribadah kepada Allah secara terang-terangan sampai Umar masuk Islam. Beliau Umar Ibn Al-Khattab adalah seorang yang tinggi, seorang yang badannya besar, kulitnya kemerahan. Rasulullah SAW menyebut beliau dengan Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Kenapa? Li'anna Allah farraqa bi islamihi bainal haqqi wal batil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan masuk Islamnya beliau, Allah pisahkan antara al-haq dan al-batil. Al-faruq artinya pemisah. Wa islamuhu kana qabla al-hijrah bi khamsi sanawat. Beliau masuk Islam 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Beliau menyaksikan semua peperangan bersama Rasulullah. Beliau dibaiat sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriyah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq dengan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq berwasiat agar yang menggantikannya adalah Umar Ibn Al-Khattab. Dan pada masa jabatan beliau ditaklukkan kota Syam, Mesir, Kudus, Filistina, Irak. Beliau orang yang pertama kali membuat penanggalan Hijriyah. Dan beliau orang yang pertama kali membuat daftar pasukan-pasukan. Beliau orang yang pertama kali membuat Baitul Mal bagi kaum muslimin. Beliau seorang yang sangat kuat di dalam al-haq. Dan apabila beliau berjalan di suatu jalan, maka syaitan lari ke jalan yang lain. Ini tentang beliau Umar Ibn Al-Khattab. Beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya Umar langsung dari Rasulullah tanpa ada wasithah, tanpa ada perantara. Yaqul, kata Rasul, innamal a'malu bin niyat. Tidak lain, amalan-amalan itu dengan niat-niat. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Dan tidak lain, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian beliau memberikan permisalan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia raih, aw imra'atin yanqihuha, atau karena wanita yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, dan juga Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi di dalam kitab sahih keduanya, yang mana kitab Sahihul Bukhari wa Sahih Muslim adalah asahul kutub al-musannafah, kitab yang paling sahih. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, yang sangat besar kedudukannya di dalam Islam. Hadis ini termasuk pokok dari pokok-pokok agama. Oleh karena itu banyak as-salafus salih memberikan komentar tentang hadis ini, yang menunjukkan betapa besar dan betapa pentingnya hadis ini. Di antaranya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, wabihi saddara al-Bukhari kitabahu as-sahih wa qamahu maqam al-khutbatilah isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batil la samratalah fid dunya wala fil akhirah. Dan dengan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari memulai kitabnya sahih. Kalau antum buka kitab sahih Bukhari, beliau mulai kitabnya dengan hadis ini. Wa qamahu, dan beliau Al-Imam Al-Bukhari mendudukkan hadis ini seperti muqaddimah untuk kitab sahih Bukhari. Itu artinya apa? Sebagai isyarat ada pesan yang tersirat dari beliau. Kenapa beliau memulai kitab sahih Bukhari dengan hadis ini? Pesannya adalah kullu amalin la yuradu bihi wajhullah fa huwa batil. Setiap amalan apapun yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah, maka amalan itu batil. La samratalah, enggak ada buahnya di dunia maupun di akhirah. Sia-sia. Dari sini kita melihat pentingnya hadis ini. Apa saja yang kita amalkan, sebanyak apapun yang kita amalkan, kalau tanpa niat, kalau tidak benar niatnya, tidak diinginkan dengannya wajah Allah, maka sia-sia. Enggak dapat buahnya di dunia, apalagi di akhirat. Bahkan dikatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Bisa jadi amalan itu kecil, tapi karena niat yang benar menjadi besar. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Bisa jadi amalan itu besar, namun karena niatnya yang rusak menjadi kecil. Maka ini menunjukkan pentingnya hadis ini. Al-Imam Asy-Syafi'i juga menyebutkan tentang hadis ini, hadal hadis sulusul ilm, hadis ini adalah sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi sab'ina baban min al-fiqh, dan hadis ini masuk pada 70 bab dari fiqih. Ya, antum bisa lihat kitab fiqih rata-rata di antara syaratnya pertama adalah an niyah. Dan beliau menyebutkan wa yadkhulu fi sab'in, masuk pada 70 bab. Ini menunjukkan bahwasanya banyaknya hadis ini masuk pada bab-bab fikih. Ya, orang Arab kalau ingin menyebutkan sesuatu yang banyak, dengan kata sab'in. Begitu pula Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau memberikan komentar tentang hadis ini. Usulul Islam ala salasati ahadis. Pokok-pokok Islam dibangun di atas tiga hadis. Yang pertama, hadis Umar radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat. Yaitu hadisnya Umar, innamal a'malu binniyat. Itu yang sedang kita bahas ini. Yang kedua, wa hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengada-ada di dalam agama kita yang bukan termasuk darinya, maka sesuatu tersebut tertolak. Yang ketiga, wa hadisun Nu'man ibni Bashir radhiyallahu taala anhuma. Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, yaitu al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang demikian itu karena yang namanya ilmu dibangun di atas tiga. Yang pertama i'tiqad, keyakinan, qaul, ucapan, wal amal, dan amalan. Dan hadis ini mewakili al-i'tiqad, keyakinan, amalan, hati. Insya Allah sudah cukup ya sampai sini dulu. Adapun terkait dengan syarah dari hadis ini, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.